Inilah Mas Brodin, tepuk tangannya mana? Ya, terima kasih. Insan yang bernyawa pasti punya cinta. Hai, begitulah katanya Al-Barokah. Insan yang bernyawa pasti punya cinta. Hai, begitulah katanya Al-Barokah. Aduh, hai, begitulah katanya Al-Barokah. Kak Joget, Husni Naim Dungo, Karun Dungo ya. Permainkan cinta, apalagi bercinta dengan pramuria, apalagi bercinta dengan pramuria. Go! Pasti punya cinta. Hai, begitulah katanya Al-Barokah. Insan yang bernyawa pasti punya cinta. Hai, begitulah katanya Al-Barokah. Aduh, hai, begitulah katanya Al-Barokah. Hey! Thank you. Tepuk tangannya mana dong? Hah?